Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, khususan ni'matil iman wal islam, wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, syafi'il ummah wa kashifil ghummah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para bapak alim ulama sedaya ingkang dalam hormati, terutama bapak-bapak, para asatidz, konco-konco, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya saged pinanggihan malih wonten ing kesempatan menika. Ing pundi kula kali panjenengan sakniki sampun tutuk datang nomor 18. Sing wingi nggih tasik nomor 18, cuma sing wingi niku narangaken masalah terbatasan ilmunya asalikun utawa asairun yang jauh ada di bawahnya ilmunya alwasilun. Bapak-bapak ingkang kula hormati, ingkang sakmenika monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Walwasiluna utawi pira-pira wong kang wusul maring Allah. Wusul niku bahasa Arab, Pak. Bahasa Jawa ne de tutuk, cak Madura ne de pak. Lek bahasa Inggris iku kula ndak ngerti. Tutuk de pak, sampai kepada Allah. Lahum iku tetep kadhe alwasilun anwarul mujahadati utawi piro-piro nur-nure nure adep-adepan karo Gusti Allah. Dadi lek alwasilun niku sudah memiliki nur, bukan mencari mboten. Dari alwasilun itu sudah keluar nur niku nggih. Ail anwaru tegese piro-piro nur alati kang wajahat ngadepi apa anwar hum ing alwasilun min hadratir rabbi saking ngarsane pangeran. Ai ufidot tegesi den soaken opo anwar alaihim ingatasi alwasilun hatta arofu hingga tutuk sopa alwasilun hu ing Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur sopa Allah. Dati lek ngoten fal awaluna mongko utai piro-piro wong kang awal, sing awal niku alwasilun iku lil anwari boto maring piro-piro nur. Niku lek tiang sik kait menitih jalan niku butuh nang nur, butuh nang padang-padang. Ai abidun tegese piro-piro kaulo lah kadui anwar wa muhtajuna lan butuh sopo awalun ilaya maring anwar litawasuli kanggih amrih lantaran biya kelawan Allah biya kelawan anwar ilamat lubihim maring piro-piro barang kang den supri al awalun sing isini awalun iku salikun. Wahaula utawi mengkunu-mengkunu alwasilun, alwasiluna tegesi pira-pira wong kang wusul ing Allah, iku al-anwaru utawi pira-pira nur iku lahum kadwi alwasilun. Aithabitatun tegesi kang tetep lahum kadwi alwasilun. Min ghairi mu'anatin saking tanpa netepi kangelan, wa masyakotin lan rekoso, ma'afana iyim serto sirnone alwasilun. Anha saking anwar, bighairihim kelawan birabbihim kelawan pangerane alwasilun, birabbihim kelawan pangerane alwasilun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, minangka damar lek tiyang sampun wusul dateng Gusti Allah, itu damar ini sudah dimiliki. Ndak katik mites damar ngoten wis murup. Dadi lek pun murup melaku aya apa mawon kenging ndak katik batasan waktu. Melaku bengi pamane ana wong raine murup, yo masih melaku bengi peteng-peteng tetep padhang, soale damare wis ceket ana ndi awake. Lelek tiang niku tasik salikun sik butuh nang damar. Lek damare dicekel melaku iso. Lek sentolo pekari ndak iso melaku. Jadi wong sakniki yo lek sentolo, lek wis ana listrik lah margane. Lek ana listrik iso mlaku. Lek ndak ana listrik ndak iso mlaku, ndak ketok. Nek paksa mlaku mawon ketatap-ketatap. Dari cerita sing koyo ngeten lek al awaluna niku muhtajuna lil anwar, lek al wasiluna niku al anwaru lahum. Nur-nur ini sudah dimiliki oleh al wasilun, yo ndak podo. kok cara tiang mlaku ndik ril nopo mawon iso lek tiang wasilune. Dimodelo kaya apa ndak duwe salah. Nek tiang sik salikun yo sik salah, Pak. Nun sewu, wong alwasilun sembayang ketoke nang moto kula sampean guyon. Lek alwasilun ndak kena dihukumi menurut mereka. Tapi menurut versi kita, waliyo kaya apa lek wong niku sembayang karo guyon yo ndak sah. Bab napa? Waktu niku sentolop kula mboten tutuk. Sentolope mati. Dadi krana mati yo peteng dalane. Lelek tiang niku sampun wusul datang Gusti Allah. Sentolopnya selama-lamanya hidup terus. Ya melakukan di mawon ketok terus, Pak. Ngoten ibarate wong wusul kali tiang mboten wusul niku ngoten. Melaku ketok senuk, diterawang ketok zahiri. Sak batin-batine ketok. Tetapi dia akan menghukumi sesuatu sesuai dengan yang dia ketahui zahir batinnya. Lah sing sentolope iso ketok zahire tok, ya zahire kudu dihukumi. Lek wong nyenuk haram, wong mainan nomor tuku togel haram, nyekek homer ya haram, sentolope wangkit kuno. Tetapi kita ini masih butuh sentolop. Lek tiang sing sampun wusul datang Gusti Allah niku ndak butuh sentolop, Pak. Awak ini wis dadi sentolop. Dadi mlaku ndek-ndi, ndak iso. Sekali lagi lek ana wong takon, "Lho sakniki napa wonten tiyang wusul?" Kula nggih mboten semerap. Kaya napa wusul niku kula ndak weruh, tapi yang jelas ciri-cirinya seperti itu. Dia itu betul-betul dapat bisikan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wong iku masih nglakoni salah hikmah ngene. Weruh niku. Kula ndak tahu krungu bisik-bisik niku bisik-bisik TV tok, TV, radio. Lagu-laguan. Ya bisik-bisik aneh anak lek njalumut-mutan niku bisikan dari hal-hal yang aneh sing ketok rada ana kenyataan niku lho durung tau sian. Kula katene ngarani wusul ndak iso. Wong wusul niku langsung muwajah karo Allah Subhanahu wa taala. Al anwarul lati wajhatum min hadratir rabb. Jadi mereka itu mendapatkan nur. Kalau al wasilun itu memang punya anwarul mujah, muwajah. Langsung nur niku saking Gusti Allah. Tutuk wisan dep-depan karo pangeran. Lek salikun tasik dereng. Lek salikun niku tasik kajengi bidal. Sik marani nur niki kok cara tiyang golek sentolop sik budal ndoleki sentolop. Ndak dik kangelan, satu kali ngomong krentek di atine nur langsung teko. Kayak dene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru datang daripada Isra Mi'raj, orang-orang kafir pada waktu paginya niku mboten percaya lek Kanjeng Nabi teko Isra Mi'raj. Muhammad iku sinting. Mosok jarine mambengi teko Palestine. Saiki subuh wis ana ndek Madinah. Ana ndek Mekah. Saiki subuh wis ana ndek Mekah. Ndak masuk akal. Ndak wong edan ndak kira cerita ngono. Lu Kanjeng Nabi diarani edan. Akhire mboten percaya ketika Kanjeng Nabi mengumpulkan masyarakat untuk bercerita tentang hasilnya Isra Mi'raj, wonten tiyang kafir ndak percaya. Muhammad, aku ndak percaya lek kon niku tas teko Isra Mi'raj. Apa buktine? Aku tak takon nang kon, mambengi niki. Ana wong Mekah kene rombongan teko dalan iki menuju nang Palestina iki. Iki wong nggawa dagangan teko arah-arah kono. Kira-kira kono ana sing tenger apa ndak? Dijawab nang Nabi Muhammad, tenger. Endi wonge? Iku sing gawe surban abang. Godhek-godhek tiyang kafir. Kanjeng Nabi pun tutuk, Pak. Suhud datang Gusti Allah niku paling nemen suhute niku para nabi. Kayak pengajian sing sampun yang telah lalu paling kuat suhute menungso niku nabi. Turung lego delok maning takon Muhammad, nek panjene kon mambengi teko Masjidil Aqsa, aku takon piro cagake Masjidil Aqsa kepingin weruh. Ndik sekitar ngriku wonten tiyang sing ahli nyang nang Masjidil Aqsa, weruh piro itungane cagake, takon piro cagake Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakoni barang kaya ngoten, Kanjeng Nabi langsung akan mendapatkan anwaril muwajah saking ngarsane Gusti Allah min ghairi muanatin wala masyaqqatin. Ndak kate repot-repot. Kanjeng Nabi keren tek-tok teko gambare masjid. Yo kari ngicir wong masjid nang ngarepe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 52. Yo langsung godhog-godhog lho bener berarti Muhammad niku. Lho niki Kanjeng Nabi. Kulo kali sampean lek ditakoni wong iso napa mboten? Nek ndak iso aja ngarani wusul, Pak. Durung iku. Banyak hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang yang wusul. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang wusul yang tidak bisa dilakukan oleh selain orang yang wusul datang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak iso ditiru-tiru. Lek mek perkara donya ngoten ana kiai soge, biyen sak durunge dadi kiai kurung ngrengkil saiki dadi kiai male soge akeh donyane montore anyar iku ditiru gampang masih duduk kiai nyambut gawe sing cakang. Donyane akeh tuku montor alus tangane wis, Pak. Tapi lek perkara wusul niki urusane ati. Masih pidato bendino lek durung wae wusul tetep lek niku kelas-kelas salikun illa ayyasha Allah. Kecuali Allah, kalau ada kehendak saking ngarsane Gusti Allah, baru dia akan bisa wusul datang ngarsane Gusti Allah. Napa kok ngoten? Lek alwasilun kok al anwaru lahum, lek al awalun kok lil anwar. Jadi lek tiyang niku sik salikun kok sik butuh nang damar, lek sing alwalisu, lek sing alwasilun kok damare langsung dadi teke awake. Jawabane li annahum krono sak temeni alwasilun iku lillah krono Allah kadui Allah lali syai'in ora krono swiji-wiji dunahu sakliyane Gusti Allah. Jadi sing dilakoni niku sembuarang niku krono Allah niku alwasilun. Niku lambe sampean takoni nang ati sampean nglakoni barang ku lillah apa li ghairihi. Lek sampean sik ana bintik-bintik nglakoni barang li ghairillah iku berarti durung wusul panjenengan. Lek tiang niku lillah kuwabe sing dilakoni wis apa jare pangeran kabeh, jare pangeran kabeh. Ya nyambut gawe ya krana pangeran, ndak nyambut gawe ya krana pangeran, maem krana pangeran, mboten maem krana pangeran, ngombe jamu ya krana Allah, ndak ngombe jamu ya krana Allah, suntik, berusaha, sekolah, ndolek ilmu kabeh krana Allah niku jenenge wusul. Lek sik durung ngene ojo ngaku-ngaku wusul, diguyu-guyu kelotok sampean. Wangil. Makane panjenengan dikongkon ngaji kitab sulam, dikongkon ngaji kitab hikam niki panjenengan kersane semerap. Ya apa sih sakjane wong sing kelakuane aneh-aneh itu ada apa di balik itu dan seperti apa modelnya? Siapa saja yang berhak menyandang seorang yang wusul kepada Allah? Siapa yang salikun? Sopo sing cerokongun? Ngoten. Qala Allahu taala dawu sallallahu taala. Qulillaha tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Qul madhep posiro Allah ing Gusti Allah aita wajah tegese madhep posiro ilaihi maring Allah wala tumil lan ojo condong siro ila anwarin maring pira-pira nur wala ghairi halan ora liyane anwar tumadharhum mongkon ninggalo siro hum ing kufar fi khawdihim ing dalem manjing guneme kufar yal abuna halibodo dulanan sapa kufar fa ifradu tauhid mongko utawi nyatokaken ngijenaken ing tauhid penggawih nyuwijekno Allah penggawih wahdatullah ba'da fana'il aghyar ing dalam sakwisi sirnone piro-piro liyane Allah ngoten mawon gampang ini huwa iku taifrod haqqul yakin iku hake yakin waru'yatu masiwallah utawi ningali barang siwallahi kang sak liyane Gusti Allah khaudun iku aran manjing liyane Allah walakbun landulinan wa dzalika utaimungkun-mungkun ru'yatu masiwallah iku min sifatil mahjubin setengah saking pira-pira sifati wong kang den aling-alingi saking syuhud maring Allah iku min sifatil mahjubin setengah saking pira-pira sifati wong kang den aling-alingi saking syuhud maring Allah subhanahu wa taala dawuhne Gusti Allah qulillaha ngadep posiro ilaihi maring Allah wala tumil lan ojo condong sapa sira ilan alwarin ila anwarin wala ghairiha ngadepo nang Gusti Allah tok wis wong-wong kafir ngomong ya apa ae Muhammad babahno mereka itu gunem sak karepe dhewe ngalor ngidul ojo dirasakno maknane mereka merencanakan apapun kepada dirimu mereka tidak akan bermanfaat untuk kamu dan tidak akan bermadarat sama sekali untuk kamu. Lek wis ngeten iki maknane kan ndak ana blas niki. Iki jenenge istighraq, Pak. Wong niku kerem isa ndak ketok sembarang. Sing ketok mung Gusti Allah mawon. Tapi sekali lagi ya tuntut was wong lakoni salah, mendem, minum khomer, mabuk-mabukan awake telat iku istighraq. Tutuk iku duduk istighraq iku senting. Nek istighraq niku mboten ngoten, mabuknya itu karena Allah, bukan karena dia minum khomer. Ya kena diarani modelit yang istighraq kaya wong mendem ngoten lah. Apa yang ada di kanan kirinya itu tidak dirasakan. Dia hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. tapi duduk wong mabuk karena minuman. Lek mabuk karena minuman niku ono dasari haram niku. Bahkan cara agama wajib dihat cambuk 80 kali. Nek tiyang istighrok niku ya wis dak eling nang sembarangan. Ya persis koyo wong mendem ngoten. Tapi yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wong teler kan sing diingat kan macam-macam kumane. Eten niku lek wong teler. Kalau Allah Subhanahu wa taala boten. Ndak eling nang apa-apa, sing eling ku nang Allah tok. Istighraq. Kulillaha. Summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Tinggalan mereka itu ngomong apa ae sakarepe. Kuwape niku dharhum fi khawdihim, ojo direken wong ngomong apa ae Muhammad. Wong katene mateni kon, jangan sampai mengganggu dengan ibadahmu. Jangan sampai mengganggu perjuanganmu. Kon nek berjuang tetap berjuang. Perkara wong kafir kepengin mateni awakmu babano kuno. Iku jenenge ifradut tauhid ba'da fana'il aghyar. Diilangi kabeh. Nanti Kanjeng Nabi niku wis berjuang. Ono sapa ae ndak wedi Kanjeng Nabi. Mbuh ono polisi, mbuh ono wong Amerika. Mbuh yo apa wis sangreken Gusti Kanjeng Nabi niku jenenge istighraq. Istighraq niku maknane nyilem. Nyilem kesemsem ono di bawah naungan dawuh cinta datang Gusti Allah. Iku jenenge huwa hakul yakin. Niku jenenge hakul yakin. Wonten di dawuh niku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang ya hakul yakin. Sampai kamu datang namanya al yakin. Le al yakin sing niku wau sing wonten di Al-Qur'an niku tafsirane wonten di kitab tafsir Jalalain maknane ail maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nyembah nang Gusti Allah ojo leren-leren, ojo sampai kecampuran maksiat, sampai kon ketekan sing jenenge mati. Koyok wasiatin Nabi Allah Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai kon ngalami sing jenenge mati. Jari Nabi Ibrahim wasiat nang anak turune sampai kon niku tetep dalam keadaan gawa agama Islam. Niku lek tafsirane teng tafsir Jalalain kaya ngoten. Lek ndek mriki sing jenenge hakul yakin maknane adalah ifradut tauhid. Nyuwijekno penggawe nyuwiji. Nyuwijekno penggawe nyuwiji. Ifradut tauhid niku jenenge hakul yakin. Tauhid nang Gusti Allah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, iki ono kelas dewe-dewe. Kulo kali sampean lek katene melo isine hikam sampean pelok sak mampune. Pamane, nandur bawang, pondok kadung akeh, kok jembrot, ajur bawange dipangani ular lan iki. Perlu kita mbalayu nang Gusti Allah wis Allah kabeh sing kae. Lek durung kelas sampean ndak nyambut gawe, ndak apa meneng tok ana omahe. Padahal lek atine durung tutuk kelas, yo ndak mangan temenan sampean mate. Lek pun kelas masih wis ngoten tok diteri, ditaleni tangane cangkeme dicokotno ndak dibuka. Niku wae mangan sik mangan niku. Kaya Ibrahim bin Adham. Niku pun kelas. Wa ru'yatu masi wallahi khaudun. Ningali barang sak liyane Gusti Allah. Niku jenenge khaudun, guneman barang sing ndak ana faedahe. Walak pun lan termasuk dolenan sing ngoten niku termasuk sifati al-mahjubin. Ngomong reko-reko barang saliyane pangeran ku ndak ana faedahe, Pak. Napa kok ngoten? Nggih. Kula mbek sampean ngrena, sing duwe program pasti niku Gusti Allah. Niki akeh, Pak, critane wong katene mbangun omah ana ndek Pasuruan, wong isi wonten ndek Jakarta. Untuk Jakarta programe ditepakno aku kate mbangun omah ombone 10 meter, dawane 30 meter dengan sekian lantai. Kelebaran tanahnya sekian, sing tak gawe parkir mobil sakmene, sing tak gawe taman dolenan ana ndek mburi sakmene, gawe kolam renang sakmene, gowo. Rencanane mateng teko Jakarta. Duwe dikirim nang bank. Kira-kira tutuk di Pasuruan kare langsung nyeluk tukang ngeduk ngegano ngai bangun ngecor dan seterusnya mari plek dinggeni jari ini akali jari Gusti Allah coba ke kerena le nyawamu ndak tutuk nang Pasuruan kon mati ono di Sidoarjo kon masih yo kerenan iki pun mateng. Tentu di suara ku mati. Siapa sih ngatain terus rencananya? Ahli waris, tak kira. Paling ditum nang ahli waris jadi kayak mayoran. Tapi ngomong barang sing dak anok kaitane karo Gusti Allah percuma asli ni. Aku lo kali panjenengan kok sih kadang-kadang suka rapat ngeten-ngeten. Nopo faedai? Yo faedai krono kula mbek sampean ndak runang takdir Gusti Allah. Lain daru nang tadi Gusti Allah ya kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang baik. Latini awak sampun usaha kok sik durung ono oleh. Niku Gusti Allah wisan sing nentokno. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, tasawufuka utawi oleh brontone sira. Ayyuhal muridu wong kang ngarepaken wusul datang Gusti Allah. Nyilama maring barang. Yuzunnu kang den songko opo ma kang den edzon opo ma fika en dalem siro minal uyubi bayani saking piro-piro cacat an nafsaniyati kang bongso nafsu contone karya koyok dini riya wasu il khulukilan olone pekerti wal mudahanatilan gawe-gawe palsu wahubir riyasatilan demen pangkat demen dadi pimpinan wal jahilan pangkat aita wajuhu himmati kategese oleh madepe cita-cita siro ila zawali dalika maring ilangi mengkunu-mengkunu riak corone ngilangno birriyadhati kelawan riyadhah wal mujahadati lan nemen-nemeni wa talabit takhallusi lan nuprih ucul nuprih selamat minu saking dalik walaya kunulan ora ono opo mengkunu-mengkunu takhalus fil ghalibi in dalam kapra illa ala yadi syaikhin angin ingatasi didiane guru tuntunane kiai kamilin kang sampurno nasihin kang ngarepaken bagus iku khairun luwe bagus mintasyawufika ketimbang saking brontone siro ilama maring barang uji bakang ten aling-aling nyopo maangka saking siro minal huyu bisaking biro-biro barang kang gaib, biro-biro barang kang samar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan kitab Syarah Ilhikam ingkang kula hormati. Kula sampean dadi menungso niku kadang-kadang kan suka menghayal barang yang bukan-bukan. Ono uang niku sing sampai kepingin moro-moro le duit sak kebo. Sampai medukun nang kiai-kiai kula niki nopo kiai kepingin oleh duit sing bek gampangane kepengin sugih dadakan yo nopo kiai. Ana tiyang niku sing kepengin duwe kedot. Dibacok ndak makan, tabrak motor ndak apa-apa dipedhil ndak makan, diobong ndak kobong. Kadang-kadang uang niku wonten sing gadah kepengin kaya ngoten. Sampai kadang-kadang ndak iso menempuh jalan yang seperti itu arek-arek sik cilik niku kudu cita-cita aku kepengin dadi polisi. Apa oleh dadi polisi ku enak, penggaweane nyekel bedhil. Bedil wong ndak ketemu hukume. Ono maling dibedil sikile ndak nglawan diwara dilawan wis ketemu ndak ono hukum apa-apa wisan masih dibolongi sikile ndak apa-apa. Cita-cita. Itu manusia seperti itu. Sama wong sing ndak dadi polisi nyilokno polisi. Padahal lek dadi temenan yo kadang-kadang yo padha karo iku. Wong ndak dadi pejabat nyilokno sing dadi pejabat, polahe sing pejabat korupsi. Andai kata wong sing nyilokno iki dadi pejabat yo mungkin padha. Kadang-kadang tiang ngilok nawangku krono awak ndak kaumanan. Uang niku pak, lek kaumanan awak meneng kecuali uang sing dikersak nih Gusti Allah. Ula opo sampean ngarep-ngarep barang sing samar lan aneh koyok ngoten ndak pate api. Luweh api sampean niku ngarep-ngarep kepingin werunang cacati. Digolei cacati awak dhewe nih. Ya Allah, awak niki kok acur ya napa Gusti? Ngalor ngidul sirisiran ya napa kula niki? Enggak ada donya malah digawe sarana memperbanyak maksiat nang Gusti Allah. Kula niki ibadah bendino haji bentahun tapi ndek ati kula niku kepengin dialemu wong supaya diarani wong ahli ibadah Gusti. Cek eleke awak kula niki ya napa? Jadi kekurangane awak niku digoleki terus ditambani. Uang niku lek ahli golek isalae awake dhewe. Lek ana wong ngelingno awake niku matur suwun. Lek wonten tiyang dielingno nang wong liya ndak matur suwun niku tandane wong ndak gelem disalahno wong liya. Wong lek ndak gelem ngaku salah niku jenenge wong elek, Pak. Gampangane jare dawuhne tiyang sakniki niki. jangan mengharap jadi orang enak. Tetapi kalau menjadi orang sersaya, yang sengsara jangan terkejut. Sampean sing dibayang-bayang no kepingin dadi wong sukses dunia ini miliaran. Iya lek sukses, lek tak sukses. Edan sampean. Iya lek hasil, lek tak hasil. Gendeng bang. Jangan terlalu mengharap untuk menjadi orang yang enak. Jangan terlalu mengharap orang yang penuh dengan nikmat yang berlimpah ruah. Takut terjadi kegagalan, akhirnya sampean frustasi. Lho niki sing bahaya. Sifat riya diilangi. Tata kramane elek nang tangga nang dulur diilangi. Ibadah ditemeni tapi nang dulur ana sing apik. Ibadah nang sembayangi cuwakang tapi nang tanggane ana sing nyopo. Poso yo cakang tapi dulure ndak direken. Lho kesalahan-kesalahan sing sampean duweni ku dolek ana. Ali goro pamane, apa sing tak goroi? Balik-balik aku goro. Coba tak tes naku, aku tak nyoba leren goro iki. Di ati niku kepingin dilem wong. Coba sifat elek sing ono di ati sampean niku buaan. Awak kepingin disanjung wong. Awak lek dielokno wong pegel. Lek dielokno wong apik seneng. Seneng pangkat. Lek wis karek kadung godak pangkat. Waduh, dulur ndak ana dulur wis sing ndak nulungi dibisui. Dianggep musuh. Iku jenenge wong seneng pangkat. Seneng jabatan, ngalor dilat, ngidul dilat. Penyakit niki sampean golek teko atine. Lho lek wis ketemu, sampean berseni dhewe. Iki penyakitku sing elek. Buaan, walaupun di dalam usaha panjenengan terlihat orang yang ingin jabatan, tapi atine bersenono. Uang sing berusaha untuk mencari kesalahan yang ada pada dirinya itu jelas lebih baik daripada dia mengangan-angan menginginkan barang yang aneh-aneh. Kepingin dibacok ndak makan, kepingin duwe mahabbah sing kontan, kira-kira ndelok arek wedok sepisan langsung melok. Sopo sing kate melok sampean? Ndak tahu adus iku. Ojo ngarep barang sing aneh-aneh. Berusahalah untuk mencari kesalahan. Jangan berusaha untuk mencari kelebihan. Jadi maknane tasawufuka ila ma batuna fika minal uyub khairum min tasawufika ila ma hujiba anka minal uyub. Berusahalah untuk mencari kelemahanmu diri sendiri. Mencari kelemahan dirimu sendiri. Jangan kamu mencari kelebihan. Kelebihan ini kok digelek? Ilah apa ngolek kelebihan? Aku iki. Jabatanku iki. Titelku iki. Aku sekolah mulai toko sakmene. Masih biografi ini kok jok nemen-nemen. Blenger wong delok. Kelebihan gak usah disebutkan kepada orang, tapi kekuranganmu tolong sampean cari, perbaiki sendiri. Masih titelnya sak ambrek sampean lek nang dulur ndak arep, yo ndak ana wong arep nang sampean. Titelnya sak bajek, pangkate buak tapi nang dulur sampean ndak tahu nyopo, nang konco ndak tahu guyu. Lambene lambe wesi. Ndak ana wong nyopo nang sampean. Wong iku duduk kelakuan apik. Kelakuan sing apik iku duduk golek barang sing koyok ngoten niku, tapi mencari kesalahannya sendiri. Makanya dikatakan orang yang paling baik adalah orang yang aktif dalam mencari kesalahannya sendiri. Setelah kesalahannya ketemu, sampean goleki kelebihannya. Ojo digoleki. Lek sampean ahli ndoleki kelebihannya awake dhewe, akhirnya sampean menuntut kepada dia, kepada orang yang pernah sampean perbuati baik, kepada orang yang pernah menerima jasa sampean. Goleki iki arek iki ben. Ada iki sudah dadi Pak Camat angkat aku, saiki kudu ngene kon. Ada iki ben tak dadi angkat dadi Pak Mudin, saiki kudu nulungi aku kon. Itu karena dia mencari kelebihannya. Tapi kalau orang itu pandai-pandai mencari kekurangannya, dia tidak akan menuntut orang lain. Awake dhewe sing diplosoro. Akhire awake iso dadi wong apik mergo kekurangane dhewe digoleki. Lek kekurangane wis ketemu, akhire diperbaiki. Sing apik ojo dieling-eling. Iku sangune lek kepingin dadi wong apik, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, mantan muga tetes ilmu sing manfaat oleh barokah kitab Hikam. Monggo kita nderekaken terus pengaosan kitab Syarah Hikam ingkang wonten menika. Menawi wonten salah lepati dalam nyun agungan pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.